Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Sebelum kita lanjutkan pembahasan terhadap kitab Irsyadus Sari fi Syarh Sunnah lil Barbahari, maka perlu disampaikan bahwa Ustadz Qomar kita yang biasa ngisi ta'lim subuh, beliau sedang safar sehingga jadwal beliau untuk pekan ini, demikian pula pekan depan, akan kita isi dengan kitab Irsyadus Sari fi Syarhi Sunnah lil Barbahari. Kemudian yang kedua, masih ada beberapa pertanyaan seputar permasalahan zakat yang masih mengganjal di sebahagian ikhwah. Di antara pertanyaan-pertanyaan tersebut, yang pertama, ada ikhwah yang bertanya bahwa dia memiliki uang nominalnya lebih dari 15 juta. Namun, uang itu telah dipersiapkan, diagendakan, direncanakan untuk membangun rumah, untuk menambah bangunan rumah, untuk membeli material, untuk membayar tukang, pembelian snack, dan yang semisalnya. Apakah pertanyaannya, apakah uang yang seperti ini kondisinya masih tetap terkena zakat? Ini pertanyaan pertama. Bisa jadi ketika kita membahas tentang permasalahan ini, beliau sedang safar. Bisa jadi juga ronda sehingga kurang konsentrasi mendengarkannya. Maka mimba bil murajaah, kita sampaikan bahwa berapapun jumlah uang yang kita miliki, selama dia telah mencapai nisab dan diagendakan untuk apapun uang itu nantinya, dipersiapkan untuk apapun uang itu nantinya, kalau dia telah berada di tangan kita selama 1 tahun. Jadi syaratnya ini 2. Uang itu telah sampai pada nisab, yang terkecil adalah nisab perak, lebih kurang 15 juta. Uang kita sudah mencapai batas ini. Kemudian uang itu telah berada di tangan kita, telah kita miliki lebih dari 1 tahun, minimalnya 1 tahun penuh. Maka uang yang ada itu mau dipersiapkan untuk apapun terkena zakatnya. Contoh, pada tanggal 1 bulan Juni 2022 kemarin ini kita terima uang, katakanlah uang arisan. Karena masih ada pertanyaan yang mengganjal tentang arisan ini. Tanggal 1 Juni 2022 kita narik, terima uang. Berapa nilainya? 25 juta. Uang ini kita simpan, enggak kita belanjakan, kita simpan. Letakkan di tempat atau titipkan ke ikhwah. Fadol, kalau mau antum pakai dulu silakan. Yang jelas tanggal 1 bulan Juni 2024 uang ini anak ambil. Sudah titipkan. Seiring waktu berjalan ada penambahan-penambahan uang, entah dari hasil kebun, hasil jual beli, hasil apalah, sehingga kita enggak butuh dengan uang 20 juta atau 25 juta ini. Nah, tambahan-tambahan ini yang kita gunakan untuk belanja dan yang lainnya, ada yang sisa kita tabung. Dalam 1 bulan mungkin 500 ribu, bulan depan tambah lagi 500 ribu, bulan depan tambah lagi. Ketika jatuh tempo tahun depan, 1 Juni 2024, uang yang kita simpan di ikhwah tadi dengan uang yang ada sama kita, kita kalkulasikan total-total, cukup ini untuk bangun rumah. Cukup untuk nambah dapur, cukup untuk buat hijab, untuk material sekian, untuk tukang sekian, untuk snack sekian. Kalkulasi kita sudah seperti ini. di tanggal 10-nya, 10 Juni, kita mulai belanja. Nah, jika kondisinya seperti ini, maka ketahuilah bahwa uang kita yang sudah ada pada kita sampai pada nisab dan telah berjalan setahun itu ada zakatnya. Loh, tapi kan ini sudah ana agendakan habis. Untuk perbaikan rumah tadi habis. Tayyib, sebelum habis keluarkan dulu zakatnya. Kalau misal di nominal tadi terkumpulah 30 juta. Di bulan, katakanlah di bulan Mei 2023 kita sudah mengagendakan ini. Cari tukang sana, sana, sana. Kita inginnya di bulan Mei itu sudah mulai kerja. Sudah kita belanjakan material. Tapi karena gak ada tukang sehingga tertunda satu bulan ke depan. Hingga sampailah satu haul. Dari bulan Juni 2022 hingga Juni 2023. Tanpa sengaja kita nunda-nunda dan yang lainnya. Kenapa ya? Karena tadi material belum material siap tapi tukang belum ada sehingga enggak bisa. Dan uang itu masih tetap sampai pada batasan nisab. Kita katakan iya. Berdasar pada dalil-dalil yang ada bahwa uang itu terkena zakat karena sudah sampai pada nisab dan telah berada di tangan kita selama satu tahun. Ada zakatnya. Sebelum digunakan untuk membeli material, sebelum dibelanjakan untuk ini dan itu, keluarkan dulu zakatnya. Rubu'ul usyur. 2,5%. Baik. Yang kedua, pertanyaan seputar urubu tijarah. Barang dagangan. Ini nisabnya kita mengikuti yang mana? Mengikuti emas ataukah mengikuti perak? Dan bagaimana kita menghitungnya? Apakah yang dihitung itu untungnya saja? Ataukah beserta dengan modal barang-barang yang ada di toko yang belum terjual? Jawabannya, urubu tijarah, zakat barang dagangan bagi mereka-mereka yang berpendapat ada zakat barang dagangan, maka nisabnya sama dengan nuqud, dengan uang. Salah satu dari emas ataupun perak. Mana yang lebih dulu sampai? Kalau emas lebih murah, maka emas 85 gram emas lebih murah dibanding 595 gram perak, maka kita ikuti nisabnya emas. Atau perak lebih murah, walaupun dia jumlah gramnya banyak, 595 gram perak. Ternyata ini lebih murah dibanding 85 gram emas. Maka kita ikuti nisabnya fiddah, perak, yang lebih duluan. Ini tentang nisabnya. Lantas bagaimana dengan barang-barang dagangan tersebut? Apakah labanya saja yang dihitung ataukah beserta dengan modalnya? Modalnya yang dihitung. Modal yang kita gunakan, barang-barang yang kita perjualbelikan. Misal bulan Mei kemarin kita mulai usaha. Kita belanjakan, kita punya uang 100 juta, belanjakan barang-barang. Tersusun rapi dia di toko kita. Hingga Mei 2023, hitung berapa barang-barang yang ada ini, yang ada di toko kita, kemudian samakan dengan salah satu dari nisab, emas ataupun perak. Oh, dari 100 juta, ternyata tahun ini sudah berkembang. Barang yang ada di toko sudah mencapai 200-an juta. Selama satu tahun ini. Maka terkena zakatnya. Atau menyusut. Dulu 100 juta, sekarang tinggal 10 juta. Bangkrut misal. Nggak ada zakatnya. Atau dulu 100 juta, sekarang tinggal 25 juta. Berkurang drastis. Kenapa berkurang? Karena sudah terjual semuanya. Berarti urubut tijarah, barang yang ada di toko ditambah dengan uang yang telah dia persiapkan untuk belanja lagi dari keuntungan-keuntungan yang ada, itu semuanya dihitung dan disamakan dengan nisab salah satu dari emas ataupun perak. Ini bagi mereka-mereka yang berpendapat bahwa zakat urubut tijarah itu ada. Ada pun yang berpendapat enggak, saya berpendapat mengikuti pendapat para ulama berdasarkan pada dalil-dalil yang saya baca, saya pelajari. Maka saya mengikuti pendapat para ulama yang berpendapat bahwa urudut tijarah, barang dagangan, enggak ada zakatnya. Ya sudah, selesai. Enggak perlu ngitung-ngitung. Walaupun tokonya berisi dengan miliaran. Miliaran uang kalau dinilaikan dengan uang barang-barangnya tadi. Enggak ada zakatnya. Baik, mudah-mudahan difahami. Demikian pula terkait dengan masalah arisan. Ikhwan fi din a'azzakumullah, ketahuilah bahwa sesungguhnya masalah arisan ini kembali kepada dua kaidah tadi. Apabila uang itu telah sampai pada nisab dan telah berada kita miliki selama satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya mengikuti salah satu takaran nisab emas ataupun perak. Misal ada 30 orang, kita buat contoh supaya lebih jelas. Ada 30 orang yang ikut arisan. Nominalnya berapa? Nominalnya 2 juta satu orang. Setiap bulan. Dia akan mendapatkan di nomor urut 25. Tayyib. Dari nominal 2 juta sampai ke 15 juta. Untuk takaran nisab perak sekarang. Bulan keberapa baru dia dapat? Bulan keberapa? Keberapa Pak Eka? Ke-8. 8 kali 2 berapa? 16. Berarti katakanlah bulan 1 kemarin sudah dimulai arisannya. 2 juta dia store. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8. Dia narik nomor 25 dari 30 nomor yang ada. Di bulan 8... uang dia yang tersimpan di arisan tadi sudah berapa? 16 juta. Sudah sampai nisab. Dari mulai bulan 8 ini tulis bahwa uang arisan saya telah mencapai nisab pada 1 Agustus 2022. Bulan 8 nanti nisab. Dia enggak bisa narik uang ini. Kenapa? Belum urutannya. Nomor dia di 25 nanti. Terus berjalan sampai dia terima uangnya. Maka sudah genap satu tahun. Tayyib, sudah genap satu tahun. Ketika dia terima, langsung keluarkan zakatnya. Yang menjadi tolak ukur bukan ketika dia nerima. Saya kan baru terima sekarang. Saya terima 60 juta. Kapan itu? Di urutan 25. Jangan disangka dari urutan 25 sampai setahun ke depan. Enggak, bukan itu. Kalau itu sudah 2 tahun uang itu dimiliki sama dia. Tapi ketika sudah genap 15 juta, tulis di situ, kita sudah punya uang di tabungan ini 15 juta. Loh, wujudnya di mana? Ya terbagi-bagi pada orang-orang yang sudah ngambil duluan. Di nomor 1 ada yang ngambil, uang kita sudah ada 2 juta sama dia. Nomor 2 ada lagi yang ngambil, uang kita ada 2 juta sama dia. 2 juta tambah 2 juta sudah berapa? 4 juta. Nomor 3 ada lagi yang ngambil, uang kita ada 2 juta sama dia. Terus seperti ini sampai di nomor 8 genaplah uang kita berjumlah 16 juta yang terbagi pada 8 ikhwah. Ibaratnya dia punya hutang 2 juta, sana punya hutang 2 juta, sana punya hutang 2 juta. Dan mereka mampu untuk mengembalikan uang tadi dalam arisan tadi. Berarti di bulan 8 kita sudah punya 15 juta. Nah, itulah kita hitung bulan pertama kita punya uang yang sampai pada nisab. Sampai urutan 25. Dari bulan 8 sampai 25 berikutnya. Sisa berapa nomor ini berarti? 25 dikurang 8 berapa? 13, ya kan? 13 bulan. Itu setahun apa belum? Setahun apa belum? Setahun lebih sebulan. Dari nomor 8, uang kita sampai nisab, sampai kita narik di nomor 25. Uang kita sudah berjumlah lebih dari, sudah berjumlah 50 juta ya, di nomor 25. Sudah berjumlah 50 juta. yang kita miliki dari mulai bulan Agustus tadi. Sehingga ketika kita narik, misal ada petugas zakat, afwan antum, petugas zakat yang diutus oleh pemerintah resmi ngambil, antum katanya terima uang arisan 50 juta sudah lebih 1 tahun 13 bulan kami dari petugas untuk ngambil zakatnya. Enggak bisa dia menyatakan, enggak, ini saya terima baru kemarin, uang ini saya terima baru kemarin, belum ada setahun, baru 2 hari yang lalu. Jawabannya bukan demikian. Ikhwan fiddin a'azzakumullah, uang itu sudah ada pada nisab sejak 13 bulan yang lalu. Ini kita terima ibarat orang hutang sama kita sudah setahun yang lalu, itu kan uang kita sudah, tiba-tiba bayar, ini ana bayar, maka kita harus mengeluarkan zakatnya. Ini terkait dengan masalah arisan, sudah 1 tahun uang itu ada sama kita. Berbeda halnya dengan orang yang narik di nomor 8 tadi, baru 8 bulan dia narik, berapa nominalnya? 60 juta karena 30 orang. Di bulan 8 dia sudah narik 60 juta. Langsung dia belanjakan. Beli karena dia pedagang, langsung dia gunakan untuk membeli barang-barang sebagai modal. Tahun depan, ya sudah enggak ada. Uang ini sudah habis dibelanjakan. Yang ada adalah urudu tijara, barang dagangan. Kalau dia berpendapat ada zakat, ya tinggal dihitung. Kalau dia berpendapat barang dagangan enggak ada zakatnya, sudah selesai. 60 juta yang dia terima dari arisan itu enggak ada zakatnya karena baru 8 bulan kemudian habis dia belanjakan. Mudah-mudahan difahami bagi para ikhwah yang ikut arisan sehingga benar-benar mengetahuinya dan memberikan hak kepada para fakir dan miskin. Karena sesungguhnya pada harta yang dimiliki oleh mereka-mereka yang kaya, yang memiliki harta sampai pada nisab dan haul, itu ada hak bagi para fuqara wal masakin. Pembahasan pertanyaan berikutnya lagi. Kita telah membahas tentang permasalahan zakat sudah sekian hari. Sudah jelaslah zakat, nisab dan sebagainya. Ada permintaan dari ikhwah ini, akan lebih baik kalau seandainya disampaikan pembahas tentang keutamaan dan pahala besar yang Allah berikan bagi mereka-mereka yang mengeluarkan zakat malnya, serta ancaman yang keras bagi mereka-mereka yang menahan zakat malnya, yang sudah tahu bahwa ternyata hartanya terkena zakat. Karena sebagian besar di kalangan kita tidak mengetahui bahwa hartanya selama ini ternyata telah terkena zakat, sehingga mereka santai-santai saja. Karena yang menjadi patokan selama ini adalah zakat dengan nisab 85 gram emas. Sementara perak tidak dianggap sama sekali. Banyak yang memahami seperti ini. Nah, kalau ternyata masih tetap ada yang bersikukuh, enggak, saya pokoknya maunya 85 gram emas. Kalau enggak, saya enggak mau zakat. Ini kira-kira ada enggak ancaman yang seperti ini? Tayyib. Ini insya Allah kita sampaikan pada pembahasan-pembahasan mendatang biiznillah tentang pahala besar mereka-mereka yang mengeluarkan zakat dan ancaman yang keras bagi yang menahan zakatnya. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pengumuman di sini. Kepada seluruh ikhwah mohon ta'awunnya apabila antum melihat santri MTQS berada di masjid ketika murojaah atau tasmi' sedang berjalan. Maka diharapkan kepada antum untuk menulis namanya kemudian disampaikan di majelis ta'lim. Jazakumullahu khairan, tertanda mudarrisin MTQS. Tayyib. Sekarang murojaah untuk santri-santri kita sepertinya sudah mulai berjalan, sehingga ketika durus am santri-santri kita masih ada di masjid yang di usia MTQS, bisa disampaikan, afwan antum MTQS udah ada murojaah sana sekarang. Sampaikan ke anak tadi supaya dia segera meninggalkan masjid dan mengikuti halaqah murojaah. Atau kalau seandainya dia ngeyel, enggaklah saya maunya di sini aja, baru tulis namanya, sampaikan ke depan supaya dipanggil fulan fadl ke kelasnya untuk murajaah. Hanya di sini tidak disebutkan. Baik, kembali kepada pembahasan kita tadi, bahwa insyaallah pembahasan tentang pahala besar bagi mereka-mereka yang mengeluarkan zakatnya, demikian pula ancaman keras bagi mereka-mereka yang menahan zakatnya, padahal telah sampai pada nisab dan haul, insyaallah kita sampaikan pada kesempatan yang lain biiznillah. Ada satu lagi pertanyaan juga masih masalah seputar zakat. Apakah mensejajarkan nisab uang tunai dengan emas ataupun perak ini khilaf diantara para ulama ataukah sepakat? Karena sebagian ikhwah masih bersikukuh untuk mempertahankan hartanya hingga pada nisab di 85 gram emas. Mohon penjelasannya. Tayyib. Ikhwan fiddin a'azakumullah, yang terjadi khilaf itu pada zakat barang dagangan. Itu yang terjadi khilaf. Sebahagian dan khilafnya lumayan kuat. Dalil-dalil dari masing-masing kelompok juga kuat. Sebahagian ulama berpendapat bahwa urudu tijarah ada zakatnya. Sebahagian lagi berpendapat enggak ada zakatnya. Ini khilaf. Silahkan antum baca, pelajari mana menurut antum yang kuat, itu yang diambil. Setelah mengetahui dalil-dalil dari keduanya. Demikian pula terjadi khilaf pada tanaman, buah-buahan dan biji-bijian. Apakah semua tanaman yang dijadikan sebagai makanan pokok yang ditimbang dan bisa disimpan dalam waktu lama itu terkena zakat, ataukah hanya yang disebutkan dalam hadis Rasul seperti kurma, kismis, demikian pula syair dan hentah, gandum dari syair dan gandum dari bur. Ini juga terjadi khilaf. Sebahagian ulama berpendapat bahwa semua tanaman, biji-bijian dan buah-buahan yang dijadikan sebagai makanan pokok, ditimbang dan bisa disimpan dalam waktu yang lama, ada zakatnya, apapun bentuknya. Sebahagian ulama lagi berpendapat bahwa tidak ada zakat pada biji-bijian dan buah-buahan kecuali yang disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam saja. Silakan dipilih mana yang rajih. Lihat dalil masing-masing, pelajari, fahami, kemudian tentukan pilihan. Oh, saya berpendapat dengan pendapat yang ini. Silakan. Ini terjadi khilaf. Adapun tentang masalah batasan nisab emas ataupun perak, jika bendanya adalah uang, ingat, bendanya adalah uang kertas, maka dia mengikuti salah satu dari emas ataupun perak. Mana yang lebih rendah, mana yang lebih sampai duluan, berarti telah sampai pada nisab. Ini gak ada khilaf sama sekali. Bukan pilihan ya, saya milih yang perak saja, atau saya milih yang emas saja. Kebetulan uangnya berkisar antara 50-60 juta setiap tahunnya. Enggak pernah sampai 85 gram emas. Sehingga dia berpendapat, saya milih yang emas sajalah nisabnya. Enggak. Kalau barang yang kita miliki itu adalah uang kertas. Ingat, uang kertas. An-nuqud. Mata uang. Maka zakatnya adalah salah satu dari emas ataupun perak. Mana yang lebih duluan? Ini ittifaq. Enggak ada khilaf sama sekali dalam permasalahan ini. Sehingga enggak bisa memilih, enggak saya pilih emas saja. Iya, sekarang emas lebih mahal. Bisa dibayangkan 85 gram enggak sampai 1 on. Lebih mahal berpuluh kali lipat dibanding yang 595 gram yang sudah setengah kilo lebih. Iya. 1 on dibanding setengah kilo masih jauh lebih mahal yang hampir 1 on yaitu emas. Bagaimana kalau kondisinya berbalik? Ternyata emas yang sekarang harganya 900 ribu jadi 25 ribu. Yang perak yang 25 ribu jadinya 900 ribu, dibalik sudah. Mana yang diikuti? Enggak, saya milih perak saja. Sudah harganya mahal, nominal gramnya juga lebih tinggi. Kapan mau mengeluarkan zakat? Udah 100 juta pun belum ada zakatnya. Kenapa? Saya ngikuti perak 595 gram. Dan 1 gramnya harganya 900 ribu. Sudah berapa ratus juta ini kira-kira? Enggak akan pernah dia mengeluarkan zakat kalau yang seperti ini. Dan akan selalu terjatuh pada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perlu diperhatikan bahwa kalau yang kita miliki adalah nominal uang, maka nisabnya enggak ada pilihan. Saya pilih emas saja. Tetapi nisabnya adalah mana yang lebih dulu, salah satu dari emas ataupun perak. Kalau sudah sampai, kalau sekarang contoh konkretnya 15 juta perak atau 76.500 emas, maka kita pilih yang lebih duluan, yaitu 15 juta tadi. Berarti sudah ada nisab setahun bersama dengan kita, keluarkan zakatnya. Adapun kalau perak yang kita punya ataupun emas yang kita punya, bukan uang, tadi pembahasan uang. Sekarang emas ataupun perak. Yang kita punya emas, bendanya emas, maka enggak ada zakatnya kecuali sampai 85 gram. Tahun ini kita bisa nyimpan 10 gram emas. Tahun depan tambah lagi 10 gram, sudah 20 gram. Kalau 1 juta berarti sudah 20 juta. Oh, ini ada zakatnya. Perak kan cuma 15 juta. Jawabannya enggak. Belum ada zakatnya, walaupun nilainya 20 juta. Tetapi bendanya ini emas. Belum sampai 85 gram, baru 20 gram. Tahun depan 30 gram. Tahun depan lagi 50 gram. Sekian tahun hanya mentok di situ saja, di 50 gram. Belum nambah-nambah. Emas yang dia miliki, emas yang dia simpan. Maka enggak ada zakatnya. Kalau yang kita miliki adalah benda emas. Tapi kalau yang kita miliki uang tadi, ada zakatnya. Demikian pula perak. Kalau yang kita miliki adalah perak, maka tidak ada zakatnya kecuali perak itu telah sampai 595 gram perak. Mudah-mudahan yang ini bisa difahami oleh kita semua, sehingga kita berjalan di atas ilmu, menetapkan sesuatu di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.